Ijenda, lihat permintaan ibas rombongan permotor nari, maka menbadu sastrawan tarigan, gelah ngendaikan sada lagu sir judul, anak sila ersalah. Maka asak kaikam rombongan permotor, panggung dugendari, palu gendangena. Buah barangku nyebelin, anak lara salah.